kerana kasih padamu. Sudah pasti ku tak di sisi lagi. Aku pun tak tahu mengapa ku terus menyayangimu. Memang pernah ku rasa jemu denganmu. Bila mengenangkan sikapmu dulu, namun tetap aku kasih padamu, itu kata hatiku. Terjadi, usahlah kau bersedih hati. Usahlah kau